pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 19 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah. Pelaku penganiayaan pemuda Pieng berhasil ditangkap. Walhi Aceh awasi pembangunan pabrik semen Lawung. Protes pemadaman listrik, mahasiswa beri kado celana dalam dan koin untuk PLN. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pihak kepolisian dari jajaran Satreskrim Polres Aceh Besar membeku tiga pemuda yang diyakini sebagai pelaku penganiayaan terhadap Ikhlas, pemuda asal Gampung Pieng, Kecamatan Montasik. Seperti diberitakan sebelumnya, Ikhlas diduga dianiaya lebih dari satu orang pada Minggu malam. Korban kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh warga di salah satu lokasi di Gampung Naga Umbang. Akibatnya korban harus dirawat intensif di RSUZA lantaran mengalami luka serius berupa luka tusuk di perut bagian kiri, luka bacok di tangan kiri, dan di bagian belakang kepala. Kasat Reskrim AKP Mahfud mengatakan ketiga pelaku adalah KA, warga desa Bineh Blang, Ingin Jaya, MS, warga desa Santan di kecamatan yang sama, serta RI, warga desa Panterik. Ditanya motif kasus tersebut, Mahfud belum mau membeberkan. Lantaran saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Sudarlun, Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Lawung Pidi. Kehadiran perusahaan pabrik semen ini diharapkan bisa membawa berkah bagi masyarakat setempat, bukan malah menyengsarakan masyarakat akibat limbah. Menurutnya, produksi 3 juta ton per tahun semen tentu membutuhkan banyak bahan baku yang dikeruk di Lawung. Terkait hal ini, perusahaan harus memberikan jaminan kepada masyarakat agar lokasi wisata Guha 7 di sana tidak rusak dan mengganggu keindahan alam yang tidak bisa digantikan dengan sejumlah uang yang didapatkan dari produksi semen. Selain itu, jelasnya masyarakat juga perlu memastikan dana CSR sebagai dana yang disiapkan untuk penyelesaian masalah di kemudian hari. Perusahaan harus membuat nota perjanjian dalam bentuk dokumen resmi dan diketahui para pihak agar dana terkelola secara transparan, mandiri, dan bebas intervensi kelompok manapun. Sudarlun, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh Barat kemarin melancarkan demo ke kantor PLN area Melabu di Jalan Swadaya Melabu. Aksi mahasiswa yang protes terkait pemadaman listrik yang sering terjadi berlanjut penyerahan uang koin yang digalang selama ini dan kado yang berisikan celana dalam pria oleh mahasiswa kepada pihak PLN. Aksi mahasiswa dengan membawa pengeras suara, bendera kampus serta tulisan kartun diawali dengan konvoi ke sejumlah ruas jalan dengan sepeda motor yang diikuti sekitar 50-an mahasiswa. Setelah menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan unek-unek kekecewaan, mahasiswa diterima manajer PLN area Melabu, Saslizar, bersama unsur pimpinan lain. Dalam orasinya, mahasiswa meneriakkan terhadap harapan agar arus listrik di Aceh Barat dapat kembali dinormalkan. Mahasiswa meminta PLN segera menormalkan dan meminta jaminan, namun bila tidak dalam waktu dekat aksi serupa akan kembali dilancarkan mahasiswa dalam jumlah besar. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa menyerahkan uang koin yang dibungkus dalam kotak, hasil penggalangan selama ini dari masyarakat serta celana dalam pria. Manajer PLN Area Melabu menyatakan suplai arus listrik selama ini di Aceh Barat dan kabupaten tetangga wilayah Area Melabu merupakan jalur Sumatera bagian utara. Ia menyatakan PLN tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memastikan arus tetap normal kepada pelanggan, seperti saat ini sudah dibangun gardu induk di Senebu. Sudarlun Fahwardiah, warga Lancang Garam, melaporkan Dr. Hanafiah SPOG dan kawan-kawan ke Polres Loksmawe kemarin sore. Ia menyatakan operasi cesar yang dilakukan dokter tersebut terhadap dirinya pada Februari 2016 menyebabkan ia mengalami infeksi dan sampai saat ini belum sembuh. Fahwardiah menceritakan, usai menjalani operasi atau bedah cesar oleh Dr. Hanafiah pada 21 Februari 2016 di Rumah Sakit Bunda Loksmawe, ia pun dirawat selama 4 hari di rumah sakit tersebut. Selama dalam perawatan, pasien BPJS Kesehatan Mandiri itu mengaku selalu meriang. Makin lama, rasa sakitnya semakin parah. Bahkan perutnya mulai membiru. Lalu pada 14 Maret 2016, ia pergi berobat ke praktik dokter kandungan lainnya. Hasil pemeriksaan dokter, bagian perutnya dinyatakan sudah infeksi dan bernanah. Kapolres Loksmawe AKBP Anang Triarsono mengakui telah menerima laporan dari pasien. Sementara Dr. Hanafiah SPOG yang dimintai keterangan tidak mempersoalkan pasien tersebut melaporkan dirinya ke polisi. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bukti bahwa penanganan medis yang dilakukan baik saat operasi dan pasca operasi sudah sesuai prosedur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pidi masih tinggi. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Mei 2016, tercatat kasus kematian bayi mencapai 57 bayi dan 5 orang ibu meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Pidi Dr. Fajriman mengakui Pidi tergolong tinggi kasus kematian ibu dan bayi. Faktor penyebabnya antara lain kesadaran masyarakat kurang dan pengetahuan menjaga masa kandungan. Program lain akan dilakukan Dinas Kesehatan Pidi adalah memperdalam, memberi pelatihan serta pengetahuan bidan desa untuk gencar membimbing masyarakat dalam menjaga kesehatan khususnya kaum ibu. Para ibu yang mengandung disarankan memeriksakan kesehatan ke bidan terdekat. Sudarlun, maskapai Lion Air memastikan kegiatan operasional pelayanannya di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan normal. Meski Kementerian Perhubungan membekukan sementara izin jasa pelayanan penumpang dan barang di bandara tersebut. Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menghimbau penumpang tidak risau dengan keputusan pemerintah mengenai pembekuan izin layanan penumpang dan barang di bandara karena seluruh kegiatan operasional akan berjalan seperti biasa. Ia menambahkan perusahaan akan mempelajari keputusan pemerintah tersebut sebelum memutuskan langkah untuk menindaklanjutinya. Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Supra Setio, menjelaskan sebagai otoritas penerbit izin tersebut, Kementerian Perhubungan berhak mencabutnya jika mendapati adanya pelanggaran. Sudarlun, istri terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Polisi Joko Susilo, Dipta Anindita, telah melayangkan surat mencabut gugatan terhadap KPK dalam kasus sidang perdata di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin. Dipta Anindita bersama temannya Lady Diah Hapsari dan Putri Joko Susilo Poppy Femialia melalui kuasa hukumnya Hawid Guritno dan Ovis Ricardo menyatakan penggugat telah menyampaikan surat ke PN Surakarta untuk mencabut gugatan atas lelang tanah sejumlah aset di Solo terkait kasus suaminya. Menurut kuasa hukum ketiga penggugat Hawid Guritno, pihaknya tidak mengetahui alasan dicabutnya gugatan tersebut oleh kliennya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 19 Mei 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.